Setiap pagi aku kecup cahaya lembut di keningmu. Kau tengadah menatapku, maka rekatlah cinta kita. Lihat anak-anak kita, mereka semua tertawa, menganggap kita seperti anak remaja. Tapi aku tak peduli, sebab cinta itu perlu selalu segar sepanjang waktu. Dan engkau lah permaisuriku, pendamping hidup sepanjang hayat. Tak pernah letih, tak pernah bosan menyulam surga cinta kita. Anak-anak kita mulai beranjak dewasa, menunggu di depan pintu lorong kebahagiaan. Mari sembahyang bersama, lantas berdoa bersama, karena Tuhan Maha menjaga. Jadi satu jalanan ke depan, banyak guncangan. Kita jua yang mesti menjaga, tumbuh kebahagiaan, tegak menjulang. Mari bersumpah saling setia selamanya. Tuhan mendengar, percayalah sepenuhnya. Mari bersumpah saling jaga selamanya. Tuhan melihat, yakinilah sepenuhnya.